harmoni kehidupan seharusnya tak boleh hanya menjadi impian. Dia harus diwujud nyatakan di kehidupan kebersamaan. Harmoni kehidupan membuat kita tak hanya nyaman di dalam ruang, tapi juga di luar sana. Tak membuat kita terikat hanya pada satu suku, tapi aneka bangsa. Alangkah indahnya harmoni kehidupan tampak nyata ketika tiap orang mampu memainkan perannya di tempat di mana dia ada. Mengisi ruang yang kosong, menghiasi tempat yang gersang. Harmoni kehidupan akan terasa luar biasa. Bukankah itu menjadi sesuatu yang kita kejar dalam kehidupan? Harmoni kehidupan akan membuat hidup indah dan penuh dengan gairah untuk kita terus bergerak maju, menjejakkan langkah demi langkah, terayun menggapai puncak harmoni. Bagaimana menjadi kehidupan bersama yang indah sekali. Harmoni kehidupan lagi-lagi jangan hanya menjadi impian, tetapi biarlah kita bersama mengayunkan langkah sehingga estetika di dalam hidup tampak indah. Semua beraturan dalam tatanan moral keteraturan hidup berbangsa. Semua hadir memberi dan melakukan bagiannya. Dikala duka kita bersama menangis, tapi dikala suka kita bersama tertawa. Harmoni kehidupan pasti akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Semoga kita mempunyainya. Bersama saya, Bigman Sirait.